إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarak insyaallah, guna belajar agama Islam untuk mendalami pemahaman kita tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Amalan yang sedang kita lakukan ini merupakan amalan yang afdal. Bal afdalul ibadat, bahkan ibadah yang paling afdal adalah belajar agama Islam. Ibadah yang paling afdal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena mengingat seluruh dari ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam, semuanya butuh bagi kita untuk mengilmuinya, butuh bagi kita untuk mempelajarinya, agar kemudian ibadah-ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang didasari karena pengetahuan, yang didasari oleh nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mewajibkan bagi umatnya seluruhnya, dari kalangan kaum laki-laki maupun kaum wanita, dari yang muda sampai yang tua, dari kalangan orang Arab maupun orang Ajam, seluruh dari umat Islam mereka berkewajiban untuk mempelajari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap beragama yang beragama Islam. ibadah sholat kita tidak akan mungkin mengerjakannya dengan sempurna kecuali harus didasari dengan pengetahuan bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimanakah tata cara sholat yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, agar kemudian kita bisa mengamalkan, agar kemudian kita bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalaulah para sahabat, mereka memiliki keutamaan bisa langsung melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat, di dalam bersergap, bacaan-bacaannya, tata cara rukuknya, i'tidal, sujud dan yang lainnya. Mereka langsung melihat dengan mata mereka. Namun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa menyamakan, menyesuaikan salat kita dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar. Dikaji bagaimana Rasulullah bersedekap. Dikaji lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk. Dikaji bagaimana Rasulullah ketika i'tidal, sujud dan seterusnya. Apa-apa saja yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Ketika beliau rukuk, apa yang dibaca? Semuanya butuh untuk dikaji. Oleh sebab itulah ketika seseorang mengharapkan salatnya sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus belajar agama. Dia harus mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuka hadis-hadis, membuka kitab para ulama, mendengar kajian-kajian. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah puasanya dan yang lainnya, semuanya membutuhkan pengetahuan. Oleh sebab itulah talabul ilmi afdalul ibadat, menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling afdal. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Semua itu sebagai targhib, sebagai dorongan, sebagai motivasi kepada kaum muslimin, pemberi semangat agar mereka semangat di dalam majelis ilmu, agar mereka semangat di dalam belajar, agar kemudian ibadah demi ibadah yang diamalkan, ibadah-ibadah yang dikerjakan, semuanya itu betul-betul didasari karena pengetahuan, ilmu yang dia pelajari dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan ilmu yang dikaji, ilmu yang dipelajari, itu akan menjadikan pemiliknya itu sebagai hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi orang-orang yang beriman yang kurang ilmunya. Orang-orang yang beriman memiliki derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman memiliki tingkatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang beriman yang memiliki keilmuan yang lebih, tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman yang kurang ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman yang kurang ilmunya beberapa derajat. Akan menjadikan dirinya mulia. Di sisi lain dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan yang benar. Di sisi lain talabul ilmi, belajar agama, itu akan menjadikan dirinya itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tentunya hal ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang dikerjakan, ilmu yang diamalkan. Namun ketika seseorang memiliki ilmu yang kemudian ilmu tersebut tidak diamalkan, dia tidak akan mendapatkan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan justru bukan darajah yang dia dapatkan, akan tetapi darakah, yaitu kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia akan dilemparkan ke dalam api neraka nanti pada yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tatkala Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan, masih melapangkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu, maka itu merupakan karunia. Maka itu merupakan karunia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih dan menggapai keutamaan yang telah ditetapkan, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-34 atau hadis yang ke-7 dari bab Al-Ghuslu minal Janabah. Kita baca, berkata Al-Musannif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian, apabila salah seorang kalian duduk di antara empat cabang, kemudian dia bersungguh-sungguh, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud. Kita ulangi, apabila salah seorang kalian duduk di antara empat cabang, kemudian dia bersungguh-sungguh, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh dia wajib untuk mandi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Al-Imam Muslim disebutkan wa illam yunzil, meskipun tidak sampai inzal, meskipun tidak sampai inzal. Baik, ini lafaz hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dinukil oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Hadis ini bersumber dari sahabah yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, Ammar. Boom. Berdiri. Masmu Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Hah? Siapa? Siapa namanya Abu Hurairah? Tak tahu. Ashir, ahadan min zamilik. Tunjuk temannya, satu kelas. Siapa? Indak ya Faruk. Kum. Dan kelas 7 namanya Abu Hurairah, tak tahu. Siapa namanya Abu Hurairah? Allahul musta'an. Nah, Asyir, tunjuk yang satu kelas. Siapa? Siapa? Ramadan. Ah, kum. Kena semua ini pokoknya, kata yang lolos ini. Siapa namanya Burirah? Hah? Dulu pernah dapat enggak? Pernah. Sekarang lupa. Allahumma musta'an nasitahu. Nah, tunjuk yang lain. Hisham Syu'aib, kum. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Siapa Ammar? Abdurrahman bin Sakhr. Siapa Faruk? Hah? Abdurrahman bin Sakhrin. Oh, tafadhal, jilisu. Diingat. Diingat tahar apa? Abu Hurairah ini yang sering kita dengar, ya kan? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kaum muslimin. Sehingga jangan sampai lupa. Jangan cuma nama-nama pemain bola yang dihafal, ya. Nama-nama pemain bola itu kadang lebih detail daripada nama-nama sahabat. Kalau nama sahabat mungkin namanya saja, ini kunyahnya, ini namanya siapa? Tidak tahu. Buru-buru mau ditanya kapan tanggal lahirnya, tahun berapa, meninggalnya tahun berapa. Namanya saja kadang tidak tahu keseringannya. Kalau pemain bola itu namanya siapa? Kesebelasannya, klubnya namanya apa? Dari negara mana? Sudah mencetak gol berapa kali? Hafal semua. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Mungkin antum sudah tahu semua, ya. Ini bahaya. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi apa? Al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dibangkitkan nanti di hari kiamat itu bersama yang dia cintai. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat itu bersama idolanya. Sosok yang dia idolakan nanti di hari kiamat dia akan dibangunkan dengan idolanya tersebut. Alangkah bahagianya ketika seorang hamba yang dia cintai, yang dia idolakan adalah Rasulullah, para sahabat, para ulama ussalaf yang dikenal ketakwaan, keimanan dan kesolehannya. Nah, meskipun kita tidak bisa beramal seperti mereka, mustahil kalau kita bisa beramal seperti amalannya para sahabat, mustahil. Nah, kita tidak akan mampu. Namun bukan berarti ketika kita tidak bisa beramal seperti mereka berarti kita tidak bisa bersama mereka. Tidak menafikan demikian, tapi ada peluang. Peluangnya apa? Yaitu dengan rasa cinta kita kepada mereka, rasa sayang kita kepada mereka. Nah, kita jadikan mereka itu sebagai suri tauladan, contoh panutan kita, menjadi idola kita. Sehingga nanti di hari kiamat berharap dengan rasa cinta tersebut kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau tidak pernah mendengar suatu hadis yang kemudian beliau sangat bergembira. Beliau tidak pernah mendengar suatu hadis yang beliau rasakan setelah itu sangat gembira, sangat bahagia, kecuali mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Ketika mendengar ini, Anas bin Malik sangat bahagia. Kenapa bahagia? Beliau mengatakan langsung, uhibbun nabi, uhibbu Abu Bakrin, uhibbu Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, wa illam a'mal bimithli a'malihim. Seketika itu langsung dia mengatakan, saya mencintai Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, dan aku berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak mampu untuk beramal semisal dengan amalan mereka. Ini penting, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan dianggap remeh. Nah, karena ini juga akan menentukan nanti di hari kiamat, ketika seorang membiarkan putra-putrinya mengidolakan, yang putra mengidolakan pemain-pemain sepak bola dari kalangan orang-orang kufar atau orang-orang fujar, orang-orang fasik. Si perempuannya mungkin dibiarkan ketika dia mengidolakan karakter-karakter dari artis-artis Korea, ya kan, artis-artis Jepang dan yang lainnya, sampai seorang anak itu semua gaya hidupnya ditiru, mulai dari kaya berbicaranya, mulai dari gaya pakaiannya, gaya berdandannya, gaya berjalannya, bahkan dari bahasanya pun dipelajari. Nah, orang tua kadang membiarkan begitu saja, na'udzubillah. Ini nanti menentukan di hari kiamat nanti. Kalau dia biarkan lalu kemudian itu menjadi, yakni mendarah daging di tubuh anak tersebut, dan kemudian tidak diingkari, tidak dibenahi, tidak diluruskan, na'udzubillah min dzalik. Khawatir anak tersebut tidak berusia lama lalu kemudian meninggal dunia dalam kondisi yang dia idolakan adalah dari kalangan orang-orang kafir. Nah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Takut lalu kemudian ketika anak tersebut nanti di hari kiamat ternyata tidak berkumpul dengan kita selaku orang tua, tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, justru kita menyaksikan anak kita berkumpul dengan orang-orang kafir yang jalannya itu menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sehingga kadang kita itu merasa menyepelekan hal-hal seperti ini. Nah, padahal ini ujung-ujungnya akan menyentuh sendi-sendi akidah, ya, akan menyentuh. Nah, oleh sebab itu kita selaku orang tua, mari berupaya, sama-sama berupaya untuk keadaan-keadaan seperti ini kita benahi. Keadaan-keadaan ini jangan sampai masuk ke rumah kita, agar kemudian kita terjauh dari jeratan-jeratan syaitan dengan mengidolakan orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik. Allahul musta'an. Taib. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian, yakni dari kalangan laki-laki, ya kan, atau mungkin dari kalangan perempuan, telah duduk, telah berposisi itu dengan posisi empat cabang, posisi empat cabang dalam hubungan antara suami istri. Nah, bisa dipahami ikhwan? Hah? Bisa ya, sehingga nggak perlu lagi dijelaskan ya. Nah, posisi empat cabang. Kemudian tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh. Nah, apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di sini? Kalau kita ibaratkan bersungguh-sungguh ini maksudnya adalah ketika seseorang itu menimba air dalam sumur, dia memasukkan timbanya ke dalam sumur. Nah, ini yang dimaksud dengan jahadah. Dia sudah posisinya empat cabang, setelah itu dia memasukkan timba ke dalam sumur. Timbanya masuk ke dalam sumur. Faqad wajabal ghuslu. Maka sungguh dia telah wajib bagi dia untuk mandi. Wa illam yunzil, dalam lafaz yang lainnya, meskipun belum sampai inzal, belum sampai keluar. Nah, belum sampai keluar. Ketika sekedar dia memasukkan timba ke dalam sumur, meskipun tidak sampai puncak, tidak sampai inzal keluar, maka sudah wajib bagi dia untuk mandi. wajib bagi dia untuk mandi. Baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang sahih, jelas kesahihannya, disebabkan karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun tambahan lafadznya itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Hadis ini yang pertama memberikan faedah kepada kita, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, istimalul kinayah fim fima yustahya anit tasrih bihi. Dianjurkan untuk menggunakan kias apabila seseorang itu malu untuk menyebutkan secara jelas, pakai istilah-istilah, anjuran menggunakan istilah-istilah pada suatu permasalahan yang ketika seseorang itu merasa malu untuk menyebutkan secara jelas. Hal ini digambarkan oleh, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hubungan suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara jelas, tapi menggunakan kinayah, menggunakan istilah-istilah. Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba, ketika seorang itu telah duduk di antara empat cabang. Summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh. Padahal ada maksud tertentu yang diinginkan, dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah tidak menyebutkan secara tasrih, secara sori, secara jelas. Namun menggunakan kinayah, menggunakan istilah-istilah. Hal tersebut dianjurkan. Apalagi ketika kita menyampaikan itu mungkin di kalangan orang-orang yang merasa canggung ketika mendengar kalimat-kalimat yang sifatnya sangat vulgar namanya. Atau mungkin di situ ada kalangan yang belum pantas untuk mendengar seandainya, karena mungkin usianya yang masih dini. Nah, sehingga dengan ilah atau sebab-sebab tertentu tersebut, seseorang diperbolehkan menggunakan ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, karena malu atau karena sebab tertentu, sehingga dia tercegah dari menyebutkan secara jelas. Meskipun dalam hal ini, ketika seseorang menyebutkan secara jelas, karena mungkin ada tujuan tertentu atau kondisinya aman dan memungkinkan, maka tidak mengapa. Nah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idal talqal khitan, ya kan? Apabila telah bertemu dua khitan. Nah, atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain, Rasulullah kadang menyebutkan dengan jelas, kadang Rasulullah menggunakan dengan kinayah, istilah-istilah. Semua itu dengan melihat kondisi. Nah, sehingga seseorang harus pandai-pandai melihat kondisi. Nah, ketika dia melihat ini orang-orang yang mungkin dikenal sebagai cara bicaranya atau kata-katanya itu lemah lembut, kayaknya tidak pantas kalau mau kita sebutkan secara vulgar gitu. Nah, pakai istilah-istilah. Nah, ini di dalam ilmu dakwah disebut dengan hikmah, bijaksana di dalam berdakwah. Kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan istilah al-baul, kencing. Nah, kencing secara asal boleh menggunakan istilah dengan bahasa kencing. Nah, namun tatkala kita melihat di suatu lingkungan yang apabila kita menyebutkan secara jelas kalimat kata kencing itu akan dianggap aib, ya kita harus menggunakan dengan istilah yang lain yang difahami oleh yang mendengarkan, buang air kecil, ya kan, atau mungkin dengan singkatan BAK dan seterusnya. Pakai istilah-istilah yang kita gunakan sesuai dengan keadaan. Ini namanya hikmah di dalam berdakwah, bijaksana di dalam berdakwah. Nah, di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan ijma' para ulama, ketika seseorang suami dalam posisi empat cabang, lalu dia melakukan yang kita istilahkan itu memasukkan timba ke dalam sumur, meskipun tidak sampai apa ya klimaks, sampai tidak sampai puncak, tidak sampai keluar, maka dia wajib untuk mandi. Ini berdasarkan ijma' para ulama. Meskipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dulu ketika zamannya para sahabat memang ada perselisihan. Perselisihan terkait dengan hukum ini, apakah sekedar memasukkan timba ke dalam sumur itu mewajibkan mandi meskipun tidak sampai keluar, ataukah disyaratkan harus keluar baru wajib mandi. Nah, dulunya terjadi khilaf di antara para ulama, namun setelah itu dengan berjalannya waktu maka para ulama mereka sepakat sekedar masuknya timba ke dalam sumur maka sudah menjadikan bagi laki-laki tersebut sebagai suami juga bagi istrinya wajib untuk mandi junub. 6. Terjadi khilaf di antara para ulama. Lalu bagaimana kalau seandainya timbanya itu dilapisi kain? Paham? Salah ya? Nah, pakai pelapis. Nah, apakah juga diwajibkan bagi dia untuk mandi ketika memasukkan timbanya itu ke dalam sumur? Terjadi khilaf di antara para ulama, namun kini kita tidak akan menyebutkan secara keseluruhan dari perselisihan para ulama, ada 3 atau 4. Namun dalam hal ini yang dipegang oleh jumhur para ulama adalah wajib bagi keduanya untuk mandi meskipun timba tadi dilapisi oleh pelapis. Sebagian para ulama, kalau dulu para sahabat mereka mengatakan sekedar memasukkan timba ke dalam sumur ini tidak wajib mandi, mereka berhujjah dengan beberapa hujjah. Yang kuat dari hujjah mereka adalah hadis innamal ma minal ma, kewajiban mandi itu adalah disebabkan karena keluarnya al-mani. Nah, sehingga hadis ini memberikan hukum ketika tidak keluar berarti tidak wajib. Kenapa? Disebabkan karena kewajiban mandi itu minal ma, disebabkan karena keluarnya air mani. Namun setelah berjalannya waktu mereka ijma, mereka sepakat dan mereka menjelaskan bahwasannya hadis innamal ma'u minal ma hukumnya telah dihapus oleh hadis yang barusan kita baca, juga hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksil hal 'alaihim al-ghuslu. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada Rasulullah, ada juga Aisyah. Nah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal seorang suami yang berhubungan dengan istrinya kemudian dia yuksil. Yuksil ini kemudian dia ya Allah, yufsilnya kalau bahasa kita kemudian dia malas gitu. Yani dia membatalkan, tidak jadi, tidak meneruskan. Tapi sudah terjadi. Timbanya itu sudah masuk sumur. Tapi dia sudah malas akhirnya membatalkan. Hal alaihimal ghuslu? Apakah wajib atas keduanya, suami istri, untuk mandi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Inni la af'alu dzalik." Sesungguhnya aku dulu pernah melakukan hal demikian. Sudah bersungguh-sungguh tapi tidak jadi. Ana wa hadhihi, saya dengan ini. Siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yani Rasulullah bercerita dulu pernah melakukan hubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha namun tidak diteruskan sampai puncaknya. Tsumma naghtasil, kemudian setelah itu kami mandi. Di sini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub meskipun hubungan beliau tidak sampai pada puncaknya. Yakni tidak sampai pada tingkatan inzal. Sehingga hadis ini juga menghukum atau menghapus hukum hadis yang menyebutkan innamal ma'u minal ma'. Hukumnya dihapus. Yang sebelumnya mungkin wajib mandi ketika seseorang itu inzal keluar, namun hukumnya sudah dihapus. Kewajibannya itu meskipun tidak sampai keluar, sekedar seseorang memasukkan timba ke dalam sumur, maka dia wajib untuk mandi, suami dan istrinya. Nah, kemudian terakhir permasalahan yaitu naudzubillah, ini kita sebutkan hanya untuk apa namanya pembelajaran saja, yaitu terkait seseorang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Terlepas ini adalah dosa dari dosa-dosa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mal'unun liman ata ahlahu min duburihi. Dilaknat seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya. Menunjukkan bahwasannya perilaku ini adalah perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita akan pelajari sebutkan di sini adalah ketika ada seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya, di samping dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa, apakah juga dia wajib untuk mandi? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun wallahu ta'ala a'lamu bisawab, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya laki-laki tersebut, yakni suaminya dalam hal ini, juga istrinya masih yakni diwajibkan bagi dia, juga diwajibkan bagi dia untuk melakukan mandi junub. Nah, di samping dia juga terjatuh dalam perbuatan dosa besar, na'udzubillah, dia juga berkewajiban untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih ada tersisa sedikit ya permasalahan-masalah ini, karena waktu itu sudah memasuki waktu sholat isya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillah. Naktafi bihadal qadr insyaAllah. Mewasil fi waktina al-akhir. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, habibakumullah.